Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pada malam hari ini dars atau kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sudah memasuki bab kedua pada kitab Us-Shalah, yaitu bab Al-Azan Wal-Iqamah, bab tentang azan dan iqamah. Telah kita jelaskan definisi dari azan dan iqamah dan juga hukum dari azan dan iqamah. Di sana masih ada beberapa hal yang terkait dengan hukum al-azan wal-iqamah. Sudah kita jelaskan bahwa al-azan wal-iqamah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang mana apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban tersebut telah jatuh dan kewajiban tersebut telah gugur atas sebagian yang lainnya. Dan juga azan hanya diwajibkan kepada kaum rijal, para laki-laki, dan tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Hanya saja para ulama berselisih tentang azan bagi para wanita apakah mustahab atau makruh. Yang jelas, apabila di sana barakallahu fikum munculnya fitnah apabila dengan azannya seorang wanita, maka hukumnya makruh, bahkan bisa sampai pada derajat haram. Kemudian, apakah azan dan apakah azan diwajibkan bagi al-musafir, apakah azan diwajibkan pula bagi al-musafir? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak wajib bagi musafirin untuk melaksanakan azan dan iqamah, hanya saja disunnahkan. Akan tetapi tidak ada dalil yang menguatkan pendapat ini. Tidak ada dalil yang menguatkan pendapat ini. Bahkan barakallahu fikum, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Malik Ibnul Huwairits. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Malik Ibnul Huwairits, kata beliau, dan para sahabat Malik, idza hadartas shalah falyu'adzin lakum ahadukum, apabila engkau sudah memasuki waktu salat, ingin melaksanakan salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Padahal ketika itu Malik bin Huwairits, posisi beliau barakallahu fikum adalah orang-orang yang bertamu yang menghadap kepada Rasul di kota Madinah. Mereka musafir dari negeri mereka. Akan tetapi Nabi SAW berpesan kepada Malik bin Huwairits barakallahu fikum dan para rombongan beliau untuk mengumandangkan, untuk salah seorang di antara mereka mengumandangkan azan apabila mereka memasuki waktu sholat dan hendak melaksanakan sholat. Dan juga perbuatan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan azan dan iqamah, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Beliau tidak pernah meninggalkan azan dan iqamah, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Sehingga di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, was-shawab wujubuhu 'alal muqimin wal musafirin. Maka pendapat yang benar adalah wajibnya azan dan iqamah bagi mukim dan juga bagi musafir. Kecuali kalau seandainya musafir datang kepada sebuah daerah yang di situ sudah dikumandangkan azan. Barakallahu fikum, maka berlaku kepada hukum awal tadi bahwa hukum azan itu fardu kifayah. Apabila sudah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajibannya gugur atas sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah azan diwajibkan juga bagi orang yang sholat sendiri? Apakah azan juga diwajibkan bagi orang yang sholat sendiri? Barakallahu fikum. Maka dalam hal ini, bagi orang yang berada seorang diri, mungkin dia bersafar dan sampai pada sebuah daerah yang tiada orang di daerah tersebut, atau dia sendirilah seorang yang muslim, apakah diwajibkan, tetap diwajibkan bagi dia untuk mengumandangkan azan? Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa innahu sunnatun fi haqqih. Maka barakallahu fikum, dalam keadaan seperti ini hukumnya sunnah, mustahab baginya. Li'annahu warada fi man yar'a ghanamahu wa yu'adzina wa yu'adzinu lis-shalah. Anallaha yaghfiru lahu wa yuthnihi 'ala dzalik. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan di sana adanya sebuah riwayat atsar tentang seseorang yang menggembala hewan ternaknya, kambingnya. Kemudian dia menegakkan azan ketika hendak melaksanakan sholat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia dan memberikan pujian bagi dia. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Barakallahu fikum. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Uqbah bin Amir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'jibu rabbuka min ra'i ghanam yu'adhdhin bis-salati wa yusalli fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla, unzuru ila 'abdi hadha wa yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah." يعجب ربك من راعي غنم في رأس سذية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. Allah subhanahu wa ta'ala kagum dari seorang pengembala kambing di gunung, di atas gunung atau di atas bukit, yang mana dia mengumandangkan azan ketika hendak melaksanakan sholat dan dia sholat pada waktunya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, unzuru ila abdi hadza, lihatlah kepada hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimus salah, wa yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al jannata. Dia mengumandangkan azan dan menegakkan salat, dan dia takut kepadaku, maka saya memberikan ampunan kepada hambaku ini dan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Hadis ini menyebutkan dalam konteks fadilah, fadail. Dalam konteks fadailul amal, penyebutan keutamaan sebuah amalan. Apabila ada teks ayat atau hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sebuah ibadah, yang mana di situ tidak ada perintah, maka para ulama menghukumi bahwa hukumnya mustahab. Hukum amalan tersebut sunnah, bukan wajib. Sehingga dari sini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad barakallahu fikum, bahwa bagi orang yang sendiri, yang seorang diri, tidak diwajibkan bagi dia untuk azan, hukumnya adalah mustahab atasnya. Hukumnya mustahab. Terkait dengan kewajiban azan dan iqamah, dikatakan oleh para ulama bahwa seorang imam, seorang pemimpin berhak untuk memerangi sebuah daerah yang meninggalkan azan dan iqamah. Berhak untuk memerangi sebuah daerah yang meninggalkan azan dan iqamah. Barakallahu fikum. Bolehnya untuk memerangi mereka ini hanya dalam, bukan dikarenakan halalnya darah mereka, bukan dikarenakan kafirnya mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi dalam rangka hukuman dan menakuti yang lainnya, sehingga oleh karena itu orang yang lari di dalam peperangan tersebut dari kalangan mereka tidak dikejar. Barakallahu fikum. Dan harta-harta mereka tidak dirampas, dan keturunan-keturunan mereka tidak ditawan dan tidak dijadikan budak, dikarenakan mereka adalah orang-orang muslimun. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Dalilnya adalah bahwasanya azan dan iqamah merupakan tanda bahwa negeri tersebut adalah negeri Islam. Azan dan iqamah itu sebagai tanda bahwa negeri tersebut adalah negeri Islam. Barakallahu fikum. Apabila negeri tersebut tidak terdengar suara azan, maka sudah dipastikan bahwa negeri tersebut bukan negeri kaum muslimin. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qauman amsaka hatta ya'ti al-waqt fa in sami'a adhanan kaffa wa illa qatalahum, atau kama qala, atau kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi sebuah daerah, beliau tidak langsung menyerang, tidak langsung menyerang sampai datangnya waktu sholat. Maka apabila beliau mendengar suara azan dari daerah tersebut, beliau menahan diri dan tidak jadi menyerang daerah tersebut. Namun kalau seandainya beliau tidak mendengar, barakallahu fikum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan penyerangan pada daerah tersebut. Karena azan dan iqamah merupakan salah satu dari tanda bahwa negeri tersebut adalah negeri kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian masih tentang kewajiban hukum azan dan iqamah. Bagaimana dengan orang yang terluputkan, tertidur, atau mendapatkan halangan sehingga dia, barakallahu fikum, tertinggal dan tidak melaksanakan sholat pada waktunya? Barakallahu fikum. Atau dia dalam keadaan musafir dan dia menjamak sholatnya, baik itu jamak ta'khir ataupun jamak takdim. Seperti seseorang yang menjamak di dalam sholatnya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Barakallahu fikum. Maka apabila dia menjamak sholat, dua sholat dikerjakan dalam satu waktu, maka cukup bagi dia untuk melaksanakan azan satu kali waktu tersebut. Dan dia melakukan iqamah, dan dia melakukan iqamah pada setiap sholat. Dan dia melakukan iqamah pada setiap sholat. Kalau seandainya dia tidak berada pada sebuah daerah kalau seandainya dia tidak berada pada sebuah daerah yang dikumandangkan azan pada daerah tersebut. Kalau seandainya dia berada pada daerah tersebut, maka dia bisa mencukupi dengan azan yang dikumandangkan pada daerah tersebut. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi Arafah, thumma aqama fa shalla adh-dhuhra, thumma aqama fa shalla al-'ashr. وكذا في مزدلفة حيث أذن وقام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan salat di Arafah, salat zuhur dan asar, yang mana pada waktu tersebut dikumandangkan azan, kemudian dikumandangkan iqamah pada setiap sholat, baik sholat zuhur ataupun sholat asar. Begitu pula ketika di Muzdalifah, yaitu dikumandangkan azan pada satu waktu, kemudian dikumandangkan iqamah pada setiap sholat maghrib dan sholat isya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini kalau seandainya kasusnya jamak. Lalu bagaimana kalau seandainya dia barakallahu fikum bukan dikarenakan musafir, tidak melaksanakan sholat dikarenakan tidak melaksanakan sholat pada waktunya dikarenakan adanya halangan, sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam Ghazwatul Ahzab. Ghazwatul Ahzab, yang mana beliau tersibukkan dengan kepungan pasukan aliansi orang-orang musyrikun, dari kalangan orang-orang musyrikun dan orang-orang Yahudi di dalam Ma'rakatul Ahzab, sehingga menyibukkan beliau dan melalaikan, menjadikan beliau lalai dan para sahabat untuk melaksanakan sholat al-asr, sholat asr. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW melaksanakan sholat asr tersebut setelah terbenamnya matahari. Dan diriwayatkan bahwa Nabi SAW tetap mengumandangkan azan dan iqamah pada waktu tersebut, walaupun sudah melewati batas waktu. Nah, walaupun sudah melewati batas waktu. Ini kalau seandainya tidak ada di daerah tersebut yang mengumandangkan azan. Tidak ada di daerah tersebut yang mengumandangkan azan. Namun kalau seandainya didapati di daerah tersebut orang-orang yang sudah mengumandangkan azan, maka dia bisa mencukupkan dengan azan yang telah dikumandangkan di daerah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Di sana ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, manakah yang lebih utama, mengumandangkan azan atau posisi sebagai imam? Mengumandangkan azan atau posisi sebagai imam? Barakallahu fikum. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa al-imamah, imam, posisi sebagai imam itu lebih utama daripada posisi sebagai al-muadzin. Was-sahih, yang benar adalah annal afdal, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal afdal al-adzan, bahwasanya lebih utama al-muadzin. Lebih utama al-muadzin. Liwurudil ahadith ad-dalah ala fadlih, berdasarkan hadith-hadith yang menunjukkan tentang keutamaan azan. Di antaranya adalah hadith Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah, Nabi mengatakan lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal thumma la yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Andaikan manusia tahu keutamaan yang berada pada azan dan pada saf pertama, kemudian mereka tidak bisa untuk mendapatkan keutamaan tersebut kecuali dengan melakukan undian qira'ah, maka niscaya mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Dan juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Abu Sa'id mengatakan kepada salah seorang yang mengembala al-ghanam di barakallahu fikum di bukit-bukit, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzin bis-shalah farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautikal mu'adzin jinnun wala insiyun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id kepada salah seorang, apabila engkau berada ketika mengembala hewanmu di salah satu bukit, maka kumandangkanlah azan dan angkatlah suaramu. Karena sesungguhnya tidak ada yang mendengar suara azanmu, suara azan dari seorang muadzin, baik dari kalangan jin ataupun manusia dan apapun juga, kecuali dia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Siapa saja yang mendengar semua hal, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin, manusia, wala syai'un, dan apa saja, baik itu benda mati, benda hidup, binatang, barakallahu fikum, apa saja akan menjadi saksi bagi dia, akan menjadi saksi yang membela dia pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Sa'id, saya mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan oleh dari sahabat Al-Barra bin Azib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffi al-mutaqaddim wal mu'adzin yaghfiru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wala yabisin walahu ajru walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu rawahu an-nasa'i wa shahahahu al-albani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat terhadap orang-orang yang berada di saf pertama dan juga bersolawat untuk al-muadzin dan memberikan ampunan kepadanya dikarenakan suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh setiap orang yang mendengarnya, setiap apa saja yang mendengarnya, baik dari benda basah ataupun benda kering, dan bagi dia pahala semisal dengan orang-orang yang sholat bersama dia, orang-orang yang terpanggil dengan suara azannya. Dan juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atwalun nas al muadzinuna atwalun nasi a'naqan al muadzinun barakallahu fikum atwalun nasi a'naqan, bahwasanya al muadzin nanti pada hari kiamat leher mereka adalah leher yang paling panjang, leher manusia yang paling panjang. Mungkin kalau di sini sekarang leher yang paling panjang itu aib terlihat bagi kita, namun nanti di akhirat menunjukkan keutamaan bagi dia. Dan para ulama menyebutkan penjelasan-penjelasan yang banyak dalam hal ini barakallahu fikum. Sehingga berdasarkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan azan dan al-muadzin, menunjukkan bahwa posisi sebagai al-muadzin itu lebih utama daripada posisi sebagai al-imam. Kalau seandainya dilakukan dan diamalkan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu tsaniyah, syurutu sihhatiha. Syurutu sihhatiha. Pembahasan yang kedua adalah syarat-syarat sah dari al-adzan dan al-iqamah. Yang pertama, al-islam. Syarat yang pertama adalah al-mu'adzin itu adalah seorang yang muslim. Fala yasihani minal kafir. Sehingga adzan dan iqamah tersebut tidak sah dari seorang kafir. Sehingga apabila seorang kafir itu mengumandangkan azan, maka azannya tidak sah. Barakallahu fikum. Dan kewajiban belum gugur. Kewajiban belum gugur terhadap yang lainnya. Karena azan itu adalah ibadah. Sehingga dipersyaratkan, barakallahu fikum, keislaman dan keimanan di dalam azan tersebut. Yang kedua, al-aqlu, al-aql. Dia harus seorang yang berakal. Fala yasihani minal majnuni was-sakran wa ghairil mumayyiz kasairil ibadat. Sehingga azan itu tidak sah dari seorang majnun, seorang yang gila atau orang yang mabuk. Barakallahu fikum. Dan orang yang belum mumayyiz, orang yang belum masuk pada usia tamyiz. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa usia tamyiz itu, barakallahu fikum, mayoritasnya terjadi pada usia 7 tahun. Sehingga di bawah 7 tahun, maka tidak sah azan dari seorang anak yang berusia di bawah usia 7 tahun. Kasairil ibadat, persyaratan akal ini dipersyaratkan pula pada seluruh jenis ibadah. Nah, kecuali zakat. Nah, karena zakat tidak dipersyaratkan padanya al-akal. Sehingga seorang yang gila yang memiliki harta, maka wali dari gila tersebut harus mengeluarkan harta dari orang yang majnun tadi dalam rangka zakat. Begitu pula anak yatim yang belum sampai pada usia tamyiz, maka tetap dikeluarkan zakat dari hartanya. Kemudian yang ketiga, az-zukuriyah, laki-laki. Muadzin itu harus seorang laki-laki. Fala yasihani minal mar'ah lil fitnah bisautiha. Sehingga tidak sah azan dari seorang wanita, Dikarenakan adanya fitnah dengan suara dari wanita tersebut. Bisa muncul fitnah dikarenakan suara dari wanita tersebut. Wala minal khunsa li'adamil ilmi bikaunihi zakaran. Dan juga tidak boleh azan itu dikumandangkan oleh seorang yang mukhannis, bencong. Li'adamil ilmi bikaunihi zakar. Di sini disebutkan alasannya dikarenakan tidak diketahui status dia, apakah laki-laki atau wanita. Al-muhim. Nah, adapun azan, hukum azan bagi wanita. Sudah kita sebutkan. Di sini dalam hal ini ada khilaf. Barakallahu fikum. Yang keempat, an yakunal adhanu fi waqtis shalah. Fala yasihu qabla dukhuliha. Adhan itu harus dikumandangkan pada waktu salat. sehingga tidak sah kalau azan tersebut dikumandangkan sebelum masuknya waktu tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, nam kepada Malik ibnul Huwairid, idza hadartas shalah, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, idza hadartas shalah fal yu'adzin lakum ahadukum, apabila telah masuk, apabila engkau memasuki waktu salat, hadartas shalah. Kalimat hadara dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadartas shalah, kalimat hadartas shalah itu maksudnya sudah masuk waktu sholat dan engkau ingin melaksanakan sholat. Engkau ingin melaksanakan sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Kalimat hadartas shalah yakni dakhalta fi waqtis shalah wa anta turidu iqamatas shalah, yaitu engkau memasuki waktu sholat dan juga engkau hendak melaksanakan sholat. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, apabila seseorang, sebuah jamaah sholat, ingin mengakhirkan waktu sholat isya, karena waktu afdol pada sholat isya adalah di akhir, maka jangan dia mengumandangkan azan di awal waktu. Barakallahu fikum. Dia mengumandangkan azan ketika dia hendak melaksanakan sholat. Ibaratnya kalau seandainya dia ingin melaksanakan sholat jam 10 malam misalnya, atau jam 11 malam, di waktu yang paling afdol, maka dia mengumandangkan azan, barakallahu fikum, sekitar 15 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Jangan dia mengumandangkan di awal waktu kemudian dia melaksanakan sholat di akhir waktu. Kenapa demikian? Di sana ada sebuah hadis, barakallahu fikum, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu salat zuhur, kemudian ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi untuk mengumandangkan azan. Yang mana ketika itu, barakallahu fikum, cuaca sangat panas. Nabi mengatakan, abrid, tunggu sampai dingin. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abrid sampai mendekati waktu sholat asar, di akhir waktu sholat zuhur, kemudian barulah ketika itu dikumandangkan azan. Barakallahu fikum. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha, sehingga azan tersebut tidak sah sebelum waktunya, sebelum masuknya waktu sholat tersebut. Ghairil adzan al-awwal lil fajri wal jumu'ah, selain dari adzan awal pada salat fajar, enam adzan pertama pada salat fajar, yaitu dikumandangkan pada fajar kadzib, dan juga adzan awal pada salat jumu'ah, pada salat Jumat, yang sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fayajuzu qabla al-waqti, sehingga dibolehkan sebelum waktu. Wa an takuna al-iqamah inda iradatil qiyam lis-shalah, dan al-iqamah dilaksanakan ketika hendak menegakkan salat. Kemudian yang kelima, an yakuna al-adhanu murattaban mutawaliyan kama waradat bidzalika sunnah wa kadzalika al-iqamah, hendaknya azan tersebut dikumandangkan murattaban mutawalian, lafaz-lafaznya tersusun, tidak bolak-balik. Murattaban, ini maksud murattaban, Allahu akbar sebelum asyhadu an la ilaha illallah setelah Allahu akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini makna murattaban. Mutawalian. Dan tidak terputus. tidak terputus dengan waktu yang lama. Nah, tidak terputus dengan waktu yang lama. Misalnya ketika dia azan, barakallahu fikum, dia ingat dia belum berwudu walaupun tidak disyaratkan taharah pada azan, dia ingin berwudu. Nah, kemudian salat setelah berwudu. Nah, ini lumayan waktunya. Maka dia harus mengulang dari awal. Ini makna mutawalian. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam as-sunnah. Begitu pula al-iqamah. Naam, murattaban, terurut dan mutawalian. Naam, tidak terputus. Barakallahu fikum. Wa sayati bayanuhu fil kalam ala sifatil azan wal iqamah. Tentang hal ini akan datang penjelasannya ketika pembahasan tentang sifat azan dan iqamah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.